Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تسمية العبد العابق كافرا باب دليل yang menyebut seorang budak yang lari dari majikannya. Al-abd artinya budak. Al-abiq ini yang lari kabur dari tuannya. Bab dalil yang menyebut seorang budak yang lari dari tuannya kafiron, disebut, dijuluki dengan kekufuran. Maksudnya, di antara dosa yang tergolong dosa besar, bahkan dalam beberapa dalil dianggap sebuah kekufuran, adalah seorang budak yang lari dari majikannya. Ketika dia di bawah kepemilikan seorang majikan dengan cara yang sah, kemudian dia lari dari majikannya tanpa alasan yang syar'i, maka perbuatan tersebut adalah dosa. Bahkan dihukumi dalam beberapa dalil sebagai tindakan kekufuran. Dan ini semakna dengan bab-bab sebelumnya atau dalil-dalil sebelumnya yang menjelaskan beberapa contoh-contoh dosa yang dikatakan sebagai kekufuran. Sehingga yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufrun asghar, kufur kecil. Tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, namun dia melakukan pelanggaran berat dalam bentuk kabiratun min kabairiz dzunub, dosa-dosa besar. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dari sahabat Jarir ibni Abdullah al-Bajali. Dari sahabat Jarir ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa arbah dengan tiga sanad, satu hadis dengan tiga sanad dengan lafaz yang berbeda-beda. Karena memang hadis ini datang dari banyak jalan, disampaikan pada beberapa kesempatan. Dengan lafaz yang berbeda-beda, namun maknanya satu sama lain saling melengkapi. Qala al-imamu Muslim rahimahullah, haddathana Ali ibn Hujr As-Sa'di. Telah menceritakan kepada kami Ali ibn Hujr As-Sa'di. Nama beliau Ali ibn Hujr ibn Iyas Abul Hasan As-Sa'di Al-Marwazi. Abul Hasan As-Sa'di Al-Marwazi. Kata Az-Zahabi rahimahullah, kana sadiqan mutqinan hafizan. Beliau Ali ibn Hujr, rawi yang sadiq, jujur, mutqin, hafalannya kuat, hafizan, dan banyak hafalan hadis beliau. Irtahala li talabil hadis ila al-afaq. Beliau melakukan rihlah merantau dengan tujuan mencari hadis, mendatangi seluruh penjuru negeri kaum muslimin yang menjadi pusat-pusat ilmu pada masa itu. Kana yanzilu Baghdad. Negeri pertama yang beliau datangi adalah Baghdad. Negeri pertama yang beliau datangi adalah Baghdad. Tempat domisilinya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Thumma raha ila Marwa. Setelah itu beliau pindah ke daerah Marwa. Washtahara hadithuhu biha. Ketika beliau di wilayah tersebut, beliau populer hadith-hadithnya. Menetap dalam waktu yang lama sehingga dinisbahkan daerah tersebut kepada beliau. Kalau antum baca terjemahnya, Ali ibn Hujr As-Sa'di thumma Al-Marwazi. Ya. Nisbah beliau As-Sa'di dari Bani Sa'ad thumma Al-Marwazi. Dinisbahkan kepada daerah Marwa. Bukan tempat kelahiran beliau, tapi karena beliau lama tinggal di wilayah tersebut, disebutkan oleh sebagian ulama, batas minimal tinggalnya seseorang di sebuah daerah, kemudian bisa menisbahkan diri kepada wilayah tersebut, minimal 10 tahun. Jadi kalau antum 10 tahun tinggal di sebuah kota, lebih dari 10 tahun, maka antum boleh menisbahkan diri kepada wilayah tersebut. Antum tinggal di Sidayu, misalkan. Di Sidayu, ikut program Syabab 5 tahun. 2 tahun Lughah, 3 tahun Kismuddin. Setelah selesai, nikah. Nikah dengan orang Afrika Selatan. Dibawa balik ke Sidayu. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Di Sidayu antum beranak pinak. Ya. Beranak pinak. Karena antum sendiri dari keluarga besar. 16 bersaudara. Istri antum juga berasal dari keluarga besar. 36 bersaudara. Nah, ini punya gen. Ya, secara genetika. Ya, diharapkan punya banyak keturunan. Dan terbukti antum beranak pinak. Setiap tahun akikoh. Setiap tahun akikoh. Bahkan 3 kali kembar. Kan ibidina azani allahu wa iyakum. Setelah antum tinggal di Sidayu 10 tahun lamanya, bahkan 15 tahun lamanya, antum boleh menisbahkan diri kepada wilayah tersebut. Fulan Abu Fulan As-Sidawi. Itu ya, As-Sidawi. Naam. Termasuk di sini Ali Ibnu Hujr As-Sa'di rahimahullah dinisbahkan kepada wilayah Marwa Al-Marwazi. Naam. Tayyib. Nanti kalau tanya prosesnya gimana nisbah Marwa kok jadi Marwazi bukan Marwi atau Marwawi tapi Marwazi, nanti tanya kepada Sahibul Qatar. Ya, hafizahullahu taala wa ra'ah. Tanyakan kepada beliau. Saya tidak bisa sebut merek di sini karena melanggar kode etik jurnalistik. Ya, tanyakan ke beliau, kenapa kok daerah Marwa nisbahnya Marwazi bukan Marwawi? Ya, tanyakan ke beliau. Insyaallah beliau tahu jawabannya. Ya, kalau sampai enggak tahu, wah, dipertanyakan. Qala haddathana Ismail. Telah menceritakan kepada kami Ismail, yakni Ibnu Ulayyah. Ismail Ibnu Ulayyah. Ulayyah ini nama ibu beliau. Ulayyah hiya ummuhu. Adapun nama lengkap beliau adalah Ismail ibnu Ibrahim ibni Miqsam. Ismail ibnu Ibrahim ibni Miqsam al-Asadi, imamun hafidhun sabtun. Imamun hafidhun sabtun. Sering dinisbahkan kepada ibunya dipanggil dengan Ibnu Ulayyah. Dipanggil dengan Ibnu Ulayyah. Dan ini bukan perkara yang aib. Karena sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, terkadang juga dinisbahkan kepada ibunya. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba an yaqra' al-Qur'ana ghabban kama unzil falyaqra' bi qira'ati ibni ummi 'abdin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba, barang siapa yang mau, an yaqra' al-Qur'ana ghabban, membaca Al-Qur'an dalam keadaan basah, kama unzil, seperti baru diturunkan, ya, masih basah seperti baru diturunkan, falyaqra bi qiraati ibni ummi abdin, maka baca dengan bacaannya ibnu ummi abdin, yang dimaksud Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, ini nama salah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdissalam Al-Harrani rahimahullahu taala. Nama beliau Ahmad. Bapaknya namanya Abdul Halim, kakeknya Abdissalam. Terus siapa Taimiyah? Taimiyah adalah nenek beliau. Ya, nenek beliau dinisbahkan kepada neneknya. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Ma fi mushkilah. Enggak ada masalah. maksudnya. Tidak mengapa. Naam. An Mansur ibni Abdurrahman. Dari Mansur ibni Abdurrahman al-Basri. Mansur ibni Abdurrahman al-Basri. Sadukun yahim. Sadukun yahim. Kalau ada rawi punya status seperti ini, sadukun, hukum asalnya yuhassan hadithuhu. Hadisnya dikatakan hasan. Tapi kalau ada tambahan sifat yahimu, yahim itu artinya terkadang melakukan kesalahan. Sadukun yahim. Ya, maka rawi yang demikian perlu diwaspadai. Ya, hukum asalnya yuhassan hadithuhu ma lam yakun min awhamihi. Ya, hukum asalnya dihasankan hadisnya, diterima hadisnya selama bukan termasuk kesalahan rawi tersebut. Dan hadis ini selamat. Ya, hadis ini bukan termasuk kesalahan dari Mansur ibn Abdurrahman karena diriwayatkan dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Bisa dipahami ya? Halo, kaum muslimin. Naam. Tapi kalau ada rawi disebut sadukun yukhti'u katsiran. Sadukun yukhti'u katsiran atau sadukun yahimu katsiran. Ada tambahan sifat lagi, katsiran, banyak melakukan kesalahan. Maka yang seperti ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif, namun dhaif yasir. Dhaif yang ringan, bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi kalau ada penguat dari jalan yang lain. Ya, ini pentingnya mengetahui mustalahul hadis. Ya, jadi pahami? Nah, perlu belajar ilmu mustalah. Karena salah satu senjata yang banyak digunakan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah, musuh-musuh dakwah dari kalangan para da'i penyesat, mereka berani, tidak segan membawakan hadis-hadis palsu. Juga menjadikan hadis-hadis yang dhaif sebagai hujjah. Ya, kalau kita enggak belajar ilmu mustalah atau lemah mustalahnya, walaupun sisi bahasa Arabnya kuat, tapi mustalahnya lemah, itu juga cacat. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Kita tidak bisa membantah syubhat-syubhat mereka, yang ternyata syubhatnya tadi dibangun di atas hadis yang lemah. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Tidak semua hadis bisa diterima. Karena hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ini diterima. Ada pula hadis yang dhaif. Bisa dipahami? Ada hadis yang zahirnya sahih, secara zahir aman, tapi ternyata punya penyakit. Ya, punya penyakit. Yang penyakit tadi diketahui oleh spesialis hadis. Ya, kalau dokter ada dokter umum, ada dokter spesialis, ya kan? Dokter umum tahu penanganan terhadap berbagai macam penyakit. Kalau dokter spesialis, dia punya keahlian khusus lebih dari sekedar dokter umum. Ahlul hadis, seorang muhaddis punya kemampuan untuk menentukan mana hadis yang hasan, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Tapi ada di kalangan para muhaddithin yang punya kemampuan lebih. Ya, spesialis dalam ilmu hadis istilahnya disebut dengan sebutan jihbiz. Ya, jihbiz. Maka dia lebih dari sekedar muhadis karena tahu letak-letak kesalahan samarnya penyakit sebuah hadis. Termasuk letak samarnya sebuah hadis kalau ada rawi yang statusnya seperti ini. Sodukun yahim. Asalnya kan aman-aman saja dia rawi yang soduk. Hasan kan gitu. Nah, tapi untuk tahu apakah ini kesalahan dia atau bukan, dibutuhkan keahlian khusus. Termasuk jihbiz adalah Syu'bah ibnul Hajjaj, Amirul Mukminin fil hadis. Termasuk jihbiz al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tadi pahami? Halo, kaum muslimin? Naam. Tayyib. Ani Syabi, dari Asy-Syabi. Amir ibnu Syurahil. Amir ibnu Syurahil. Abu Amr al-Hamadani. Imamun muhaddithun. Allamatul asri. Asy-Sya'bi namanya Amir ibnu Syurahil. Kunyahnya Abu Amr al-Hamadani. Abu Amr al-Hamadani. Imamun muhaddithun. Allamatul asri. Fakihun. Tabi'iyun thiqah. Dia termasuk tabi'in. Ya, termasuk tabi'in. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Lahir pada masa pemerintahan Umar ibnul Khattab. Lahir pada masa pemerintahan Umar ibnul Khattab. Radiyallahu ta'ala anhu wa arubah. Naam. Asy-Sya'bi, beliau punya banyak wasaya, ya, punya banyak mutiara-mutiara hikmah. Ya. Wa min aqwalihi, di antara ucapan beliau rahimahullahu taala tentang umat manusia, beliau pernah mengatakan, "Lau asabta 99 wa akhta'ta wahidatan. Lau asabta 99. Seandainya engkau melakukan kebenaran 99 kali. 99 kali. Jumlah yang banyak. Ya toh? Hanya sekedar contoh. Kamu sering berbuat baik. Tepat. Benar. Pada kebanyakan keadaanmu. Wa akhta'ta wahidatan. Kemudian engkau satu ketika melakukan sebuah kesalahan. Satu saja kesalahan yang engkau lakukan. Kata Asy-Sya'bi rahimahullah. La akhadhu al-wahidah. Wa taraku at-tis'ah wa at-tis'in. La akhadhu al-wahidah. Wataraku at-tis'ah wat-tis'in. Niscaya manusia hanya akan mengingat satu kesalahanmu dan melupakan 99 kebaikanmu. Itu umumnya manusia. Ya, kalau lihat saudaranya salah satu saja, itu yang dia ingat. Ya toh? Satu saja kesalahan saudaranya. Apa itu? Pinjem bolpennya enggak balik. Bolpen apa yang dipinjem? Pilot BPTP. Yang harganya cuma 3.000 perak. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Itu membuat hatinya tersayat-sayat. Lain ceritanya kalau yang hilang itu ATM saisinya. Enggak cuma kartu ATM tok yang hilang. Saisinya hilang. Dikuras sama saudaranya. masih ada alasan kuat untuk sakit hati. Ya kan? Itu pun dalam syariat sangat dianjurkan untuk dimaafkan. Kata ini satu kesalahan dari saudaranya. Sangat ringan, receh bahkan. Pilot BPTP harga 3.000 perak. Yang insya Allah ta'ala ketika antum kehilangan 3.000 perak ini, antum gak bakal mati kelaparan. Gak bakal kena serangan jantung, apalagi gangguan kehamilan. Gak mungkin. Ya toh? Hanya gara-gara 3.000 perak dari sebuah pilot BPTP yang dihilangkan oleh saudara antum dengan tanpa sengaja, itu membuat hati antum tersayat-sayat. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Seolah-olah itu luka yang tidak akan pernah sembuh sampai kapanpun. Diingat terus. Padahal saudara itulah yang selalu membantu antum saat kesulitan belajar nahwu. Saudara itulah yang selalu memberikan dukungan kepada antum, baik dari sisi finansial maupun dari sisi spiritual. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Luar biasa. Bahkan selalu mendukung antum dalam doanya di sepertiga malam terakhir tanpa antum ketahui. Ya kan? Banyak kebaikan dari saudara antum yang tidak antum lihat. Satu kesalahan yang dilakukan oleh saudara antum, dan itu wajar, manusiawi. Kalau ada orang berbuat salah, itu manusiawi karena bukan malaikat. Ya kan? Tidak manusiawi ketika diingatkan kemudian malah membangkang. Itu ngikut iblis, syaitan kan gitu. Berarti sudah bukan manusia. Kalau dia manusia, dia akan mengikuti nenek moyangnya, Adam alaihis salam. Saat sadar melakukan kesalahan, segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu manusiawi. Kalau salah, itu manusiawi. Bertaubat dari kesalahannya, manusiawi. Bahkan keharusan. Kan gitu ya. Kalau ada manusia enggak pernah salah, ini ajaib. Kalau dia seorang nabi, wajar. Karena terjaga. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Kalau bukan nabi, terus enggak pernah salah, itu jangan-jangan ya jelmaan malaikat Jibril. Sementara itu, saudara antum yang antum lihat setiap hari sarapan pagi, berarti bukan malaikat. Ya, enggak ada ceritanya malaikat Jibril disebutkan dalam riwayat pagi-pagi minum kopi, ditemani dengan roti, ya, sambil menunggu terbitnya sang mentari. Enggak ono. Ya, kalau Muhammad Jibril ada, tapi bukan malaikat. Sadi wawi? Ya. Kalau saudara antum berbuat salah, lupakan. Kalau itu urusannya hudud nafsiyah, kan gitu ya? Ya kan? Nah, tapi umumnya manusia seperti yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Satu saja kesalahan, itu akan diingat terus sampai mati bahkan. Dan dia akan melupakan 99 jasa dari kawannya tersebut. Bisa dipahami? Nah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannatih. An Jarir, dari Jarir. Huwa Jarir ibni Abdullah al-Bajali Abu Amr. Ya, Jarir ibnu Abdullah al-Bajali Abu Amr. Ya, antum yang enggak punya kunyah atau bingung mencari kunyah, ini salah satu pilihan kunyah terbaik. Banyak di kalangan ahli hadis menggunakan kunyah tersebut. Ya, bahkan banyak pula di kalangan para sahabat menggunakan kunyah tersebut, Abu Amr. Ya, sudah ada kunyah? Belum. Nah, Abu Amr. Ya, walaupun agak berat kunyah ini ya. Aywa. Ya toh, nanti ketemu sama Abu Amr satunya, wah, repot. Naam. ya, soalnya wakil mudir kita ya Abu Amr. Ya, walaupun sudah diganti Abu Salman, tetap melekat Abu Amr beliau. Tayyib. Jarir bin Abdullah Al-Bajali Abu Amr radhiyallahu taala anhu wa aradah. Kana hasan al-wajhi. Beliau salah seorang sahabat yang sangat tampan. Sangat tampan. Itu ya. Aywa. Gambaran ketampanan beliau bisa antum lihat. Ya. Ada satu hadis riwayat Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Nabi alaihi salatu wassalam beliau mensifati wajahnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kana fi wajhihi mashatu malakin. Ya. Seolah-olah wajahnya Jarir, ya, ini menggambarkan malaikat. Ya toh, saking gantengnya. Malaikat loh ya. Yang kita pahami dari kata malaikat kan mesti baik. Ya, walaupun ada juga malakul maut yang menyeramkan kan gitu ya. Tapi ini enggak, konteksnya menunjukkan saking tampannya. Lebih jelas lagi, riwayat yang sama dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnad beliau, sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arbah, beliau mengatakan, kana Jarir yusufu hadhihi al-ummah. Ya, kana Jarir yusufa hadhihi al-ummah. Jarir ibn Abdullah al-Bajali adalah yusufnya umat ini. Siapa nak kenal Nabiullah Yusuf? Nabi Yusuf loh ya. Bukan si Yusuf atau Pak Yusuf atau putranya Pak Yusuf. Ya. Nabi Yusuf, sanifidina azani Allah wa iyakum. Yang ketampanannya membuat wanita-wanita Mesir tanpa sadar memotong jari jemarinya saking tampannya dengan mengatakan ma hadza bashara in hadza illa malakun karim, sambil motong jarinya ya, ngupas apel begitu ya, kebablasan tangannya kepotong, jarinya sampai tersayat-sayat enggak terasa saking tampannya. Ya toh, kalau bukan orang yang tampan enggak mungkin kayak gitu. Kalau biasa-biasa saja apel masih terasa kan gitu ya. Nah, kalau biasa-biasa saja. Apalagi kalau mukanya muka gaib. Ya. Bukannya takjub, malah merinding. Ya. Ini Bani Adam atau bukan ini? Lain. Khamidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arba sangat tampan wajahnya. Sangat tampan. Enggak cukup tampan. Ya, kata Az-Zahabi rahimahullahu taala, kana rajulan jasiman dhahman. Beliau adalah sosok sahabat yang sangat besar. Jasim dhahman, itu lebih dari sekedar kabir. Kalau kabir yang antum tahu kan, kabir lawannya saghir itu besar kan gitu ya. Tapi kalau dikatakan jasim, ya, itu perawakannya tinggi, besar. Dhahman. Dhahm itu berarti besar, kekar. Hanifidina azani Allahu wa iyakum. Saking besarnya, sampai membuat kuda yang beliau naiki, ya, enggak kuat. Kuda loh ini. Ya, kuda. Faras. Ya, kuda. Enggak kuat. Hanifidina azani Allahu wa iyakum. Dan kuda yang beliau naiki, itu bukan kuda Jawa yang kuntet, ya. Tapi kuda Arab. Ya toh? Bukan sembarang kuda Arab. Kuda Arab pilihan yang memang dipilih untuk pertempuran. Bukan kuda yang dengar suara telolet dari bus kemudian stres gitu ya. Bukan. Ya, kalau kuda Delman yang antum lihat menggunakan kacamata kuda. Tahu toh? Fungsinya apa? Fungsinya supaya kuda tadi itu enggak stres. Sehingga dia enggak bisa lihat kanan kirinya, hanya mengikuti arahan yang dilakukan oleh Pak Kusir, kan gitu ya. Ya toh? Karena kalau sampai dibuka itu kacamata kudanya. Ya. Antum buka kacamata kudanya, khalas. Ya, dia ngelihat di situ ada sepeda motor, ada banyak orang lalu lalang, apalagi bus, apalagi truk, kan gitu ya. Khalas, enggak bisa jalan. Stres dia. Bukan kuda yang seperti itu. Itu kuda cemen. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ya toh? Bukan kuda seperti itu. Kuda yang betul-betul dipersiapkan untuk pertempuran, yang biasa melihat darah. Ya, yang enggak gentar dengan banyaknya orang. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Gagah berani kudanya. Itu dinaiki oleh Jarir Ibnu Abdillah Al-Bajali, enggak tenang, enggak kuat. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Saking besar. Jadi wami? Nah. Itu sahabat yang mulia. Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Radiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Sudah isya? Sudah. Tayyib. Adhan terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan. طيب قال الإمام مسلم رحمه الله عن جرير أنه سمعه يقول جري صاحب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول bahwasanya beliau mendengarkan Nabi bersabda atau annahu bahwasanya Asy-Sya'bi sami'ahu mendengarkan Jarir berkata ayyuma 'abdin abaqa min mawalihi, budak manapun yang kabur dari majikannya. Abaqa ada dua bacaan, bi fathil ba wa kasriha. Bisa dibaca fathah ba'nya atau kasroh. Abaqa atau abiqa. Masyhuratan. Dua bacaan yang sama-sama masyhur. Wal fathah afsah. Tapi bacaan fathah lebih fasih. Liqaulihi ta'ala. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang Nabi Allah Yunus. Iz abaqa ilal fulkil. Mashhun. Ketika Yunus alaihi salam abaqa lari dari kaumnya ilal fulkil mashhun, naik bahtera yang penuh muatan. Di situ dalam ayat pakai kalimat abaqa, ba-nya di fathah. Ini lebih fasih walaupun boleh dibaca dengan kasrah. Jadi kalau hadis ini antum baca abaqa atau abiqa, tidak masalah. Tapi fathah lebih fasih. Ayyuma abdin, budak manapun, abaqa min mawalihi, yang kabur dari majikannya, faqad kafara, maka dia telah berbuat kufur. Kufur di sini, kufrun asghar, kufur kecil. Ya, kufur kecil. Dan itu termasuk kabiratun min kabairiz dzunub, termasuk dosa besar. Sebuah tindakan pelanggaran kalau dikatakan kufur dalam sebuah nas dalil, itu termasuk ciri al-kabair, termasuk ciri dosa-dosa besar. Hatta yarji'a ilaihim, sampai budak tersebut kembali kepada majikannya. Jadi kalau ada budak yang kabur, ya disuruh oleh majikannya melaksanakan sebuah tugas, ya mungkin suruh ngecek ladang kurma begitu, sampai di ladang bablas, sanifidina azani Allah wa iyyakum, melarikan diri dari majikannya, itu dosa besar, ya dosa besar, dan tidak diampuni sampai dia kembali kepada majikannya. Naam. Hadis ini diriwayatkan dari ucapan siapa? Jarir ibni Abdullah, ya kan? Dari ucapannya Jarir. Karena dikatakan tadi annahu, dhamirhu kembali kepada Asy-Sya'bi. Annahu sami'ahu yaqul, bahwasanya Asy-Sya'bi mendengarkan Jarir ibnu Abdullah mengucapkan kalimat ini. Kenapa bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dari ucapan Jarir? Ada alasannya. Apa alasannya? Qala Mansur, berkata Mansur. Mansur siapa di sini? Mansur ibni Abdurrahman, muridnya Asy-Sya'bi. Jadi yang melakukan riwayat ini adalah Mansur ibni Abdurrahman. Beliau yang menyebutkan Anisy-Sya'bi an Jarir annahu sami'ahu yaqul. Tidak tegas dari Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dinisbahkan kepada ucapan Jarir. Alasannya apa? Qala Mansur, qad wallahi ruwiya 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh demi Allah, ucapan ini diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maksudnya ini hadisnya Rasul. Demi Allah, ucapan ini sebenarnya adalah hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi kenapa Mansur ibn Abdurrahman menisbahkannya kepada Jarir? Walakinni akrahu ayyurwa anni hahuna bil Basrah. Tapi aku enggak suka orang-orang meriwayatkan dariku hadis ini secara musnad, secara marfu kepada Nabi alaihi salatu wassalam di wilayah Basrah. Nah, jadi Mansur ibni Abdurrahman menyampaikan hadis ini di wilayah Basrah karena tahu penduduk Basrah saat itu banyak didiami oleh orang-orang Khawarij. Ya, banyak penduduk Basrah yang terkena pemahaman Khawarij, sanifidina azani Allah wa iyakum, maka Mansur ibni Abdurrahman meriwayatkan lafaz hadis tadi secara mauquf. Mauquf itu istilah dalam ilmu mustalahul hadis untuk sebuah ucapan yang disandarkan kepada sahabat. Mauquf itu ucapan atau perbuatan sahabat. Kalau marfu dalam istilah ilmu hadis itu ucapan, perbuatan atau persetujuan yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Paham ya? Aywa. Mansur bin Abdurrahman sengaja meriwayatkan hadis ini secara mauquf. Apa itu mauquf? Hanya sampai kepada sahabat Jarir ibni Abdullah al-Bajali. Alasannya apa? Alasannya penduduk Basrah kebanyakannya, mayoritasnya adalah orang-orang Khawarij masa itu, kala itu. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Sehingga beliau enggak suka. Saya enggak suka kalau orang Basrah tahu hadis ini dari Nabi alaihi salatu wassalam dan mereka meriwayatkan dariku, dari Mansur ibni Abdurrahman. Khawatirnya dijadikan dalil untuk menghalalkan darah para budak yang kabur dari majikannya. Jadi pahami? Karena salah satu pemahaman Khawarij, ketika ada pelaku dosa besar, maka dianggap kafir. Ya, satu dosa besar dilakukan oleh seorang muslim kafir, langsung halal darahnya. Ya, itu kebatilan dan kesesatan orang-orang khawarij. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Ini menunjukkan fikih dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dalam menyampaikan sebuah ilmu, ya, dalam menyampaikan sebuah ilmu, itu harus melihat situasi dan kondisi mad'unya. Kepada siapa antum sampaikan ilmu tadi? Ya toh? Kalau dirasa ilmu tadi bermanfaat ketika disampaikan kepada mereka, maka sampaikan dengan cara yang terbaik yang kita mampu. Tapi kalau dirasa ilmu tadi justru menimbulkan fitnah, ya, justru menimbulkan fitnah, maka tahan. Ya, tahan, tunda, bukan dalam rangka menyembunyikan ilmu atau menyembunyikan kebenaran, tidak, tapi untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Jadi pahami? Nah, Mansur bin Abdurrahman tahu kalau ini hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau beliau sampaikan di hadapan penduduk Basrah yang mayoritasnya berpemahaman khawarij ketika itu, sanibidina azani Allah wa iyakum, dan tahu hadis ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mereka dikhawatirkan bermudah-mudahan ketika mengamalkan hadis tersebut, karena lafadznya tegas dengan kata faqad kafara, kan gitu ya, ayyuma abdin abaqa min mawalihi faqad kafara hatta yarji'a ilaihim. Khawatirnya para majikan-majikan yang punya pemahaman atau terpengaruh pemahaman khawarij saat tahu hadis ini, ya, tahu budaknya ada yang kabur, langsung disembelih. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Itu yang berbahaya. Bisa dipahami? Halo, kaum muslimin? Naam. Hakadai khanifidina azani Allahu wa iyakum. Ini yang disebut dengan hikmah fid da'wah. Hikmah dalam berdakwah. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Kita harus tahu apa namanya kondisi mad'u. Ya, kondisi mad'u. Seorang da'i yang menyampaikan ilmu, mengajak umat manusia kepada siratal mustaqim, itu harus tahu ilmu yang dia sampaikan. Ya, dia harus alim, dia harus rasikh, dia harus betul-betul mumpuni secara keilmuan. Kemudian dia juga harus tahu ma'rifah hali al-mad'uwin. Dia harus tahu jeli faham keadaan mad'unya. Kepada siapa dia berbicara? Kalau berbicara di hadapan awamul muslimin, ya, orang-orang yang apa namanya enggak pernah bersentuhan dengan ilmu, mau datang ke masjid untuk sholat berjamaah, itu sudah alhamdulillah. Bahkan perlu untuk sujud syukur. Sebuah pencapaian besar, kan gitu ya. Mau datang ke masjid. Tahu-tahu antum menyamakan mereka seperti santri. Kismuddin 3 lagi. Ya loh. Antum misalkan diminta untuk memberikan tausiah bainal maghrib wal isya. Yang datang awamul muslimin yang sudah sepuh-sepuh gitu ya. Naam, biasanya duduknya kan berpencaran. Ya toh, duduknya ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sana. Jarang ada yang mau mendekat. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Tahu-tahu antum gebrak meja. Apa-apaan ini? Mana rasa hormat kalian kepada majlis ilmu? Mendekat. Kalau enggak mau dekat, saya minggat. Yang ada kembalikannya, mereka yang minggat. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Itu namanya enggak hikmah. Ya, enggak hikmah. Jangan kemudian antum merasa benar loh. Saya yang benar Ustaz. Kenapa? Ini adab bermajlis ilmu, termasuk bagian agama. Hadisnya jelas, hadisnya Umar bin Al-Khattab, hadis Jibril. Fa innahu Jibril adakum yu'allimukum dinakum. Bagian agama, Ustaz. Adab bermajelis ilmu. Kalau itu santri Kismuddin 3, hewa-hewe dalam majelis ilmu, tahu ya? Hewa-hewe itu uslub dalam bahasa Jawa gitu ya. Susah untuk menerangkannya ya. Ya, itu kinayah anil takasul. Ya, kinayah anil takasul. Dalam bahasa kita namanya yusama hewa-hewe kan gitu ya. Nah. Ya. Itu kaidah baru itu, catat baik-baik itu. Ya, kinayah anil takasul. Ya. Yusama hewa-hewe. Kalau Kismuddin 3, antum marahi seperti itu, sampai antum lempar dengan gelas isinya air, lapas. Ya, tidak masalah, karena mereka tahu ilmunya. Kan gitu. Mereka sudah siap. Mustawanya sudah tinggi, Kismuddin 3. Ya, sebentar lagi melepaskan masa lajangnya, kan gitu ya. Ya, tahu? Lah ini awamul muslimin. Ngaji aja enggak tahu, enggak bisa baca Quran. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tahu-tahu antum garangnya luar binasa. Ya selesai. Enggak akan sampai ilmu kepada mereka. Bukan karena kesalahan mereka, salah dai-nya. Itu bukan hikmah dalam dakwah. Jadi wami harus tahu. Ya, harus tahu keadaan mad'unya. Ini siapa yang saya ajak bicara, santri atau bukan? Ya, punya ilmu atau enggak, tokoh atau hanya sekedar penganut, pengikut, kan gitu. Nah, sehingga yang ketiga, seorang dai juga harus tahu kaifiyah dakwah, cara berdakwah. Ya, uslub dakwah harus dia tahu. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Bagaimana cara berdakwah? Bagaimana menyampaikan ilmu kepada orang yang ngeyel? Ya, penganut madhab ngeyeliah. Ya, sukanya ngeyel, to'ay. Nah, itu ada caranya dalam menghadapi mereka. Ihsanifidina azaniyallahu wa'iyakum. Bagaimana cara menarik perhatian dan simpati dari awamul muslimin yang belum pernah tersentuh ilmu sama sekali. Ada caranya. Ya, bahasa dan bobot materi yang disampaikan pun juga berbeda. Antum menyampaikan masalah fikih misalnya di hadapan santri, masya Allah rinci keluar semua ilmunya, sahibut tafasil, ya dikeluarkan semua sesuai dengan mustawanya. Ya toh argumentasi dari madhab ini, dalilnya ini, bantahnya ini yang rajih. Jadi satu pembahasan ketika ditulis oleh santrinya sampai 6 lembar, 6 halaman. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Itu di depan santri. Labas. Lah kalau antum menyampaikan di depan mbah-mbah. Ya, yang pulang dari sawah. Ya toh? Bahkan hadir ke majelis ilmu. Beneran ini. Hadir ke majelis ilmu. Itu masih bawa cangkulnya. Dengan sarung di tangan kiri. Tangan kanan memegang cangkul yang ditaruh di atas pundak. Di belakang cangkulnya tadi ada singkong. Ya toh? Nah, modelnya kama hadza, ikhwanifiddin azani Allahu wa iyyakum, datang ke majelis ilmu, tahu-tahu antum sampaikan hadis lengkap dengan sanadnya, lengkap dengan tarjamah rawinya seperti dars tadi, ya toh? Sampai ada khilaf di kalangan para ulama, mumet mereka. Ya, ini pelajaran opo lele? Kok lebih alot dari nyabut singkong? Bukan salah mereka, salah dai-nya. Kan gitu ya. Kalau di hadapan mereka sampaikan dengan yang mudah-mudah saja bahasanya. Ringkas-ringkas, pilihkan pendapat yang menurut antum paling rajih, selesai. Kan gitu ya. Enggak perlu dibahas masalah yang ruwet-ruwet di kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu namanya hikmah dalam dakwah. Dan ini dicontohkan oleh ulama una. Salah satunya oleh Al-Imam Mansur Ibni Abdurrahman rahimahullahu ta'ala. Saat melihat penduduk Basrah banyak yang terkena fitnah khawarij, beliau sengaja menyampaikan hadis ini secara mauquf hanya sampai ucapan Jarir Ibni Abdillah Al-Bajali. Bisa dipahami? Nah, dan nanti akan dibawakan pada sanad yang kedua dan sanad yang ketiga kalau hadis ini betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Untuk sanad yang kedua wa ma ba'dah insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biiznillahi azza wa jalla.